sudah citra diri, citra diri. Makin samar perangai diri dalam langkah tiada pasti. Luput sudah tujuan mula, berbaut di alam kepasuan. Makin samar